الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ketika imam membaca surat setelah Fatihah apakah makmum membaca Fatihah atau mendengarkan imam khilaf dua pendapat bainal ulama tapi yang rajih Allahu a'lam menurut saya adalah diam karena beberapa riwayat yang pertama langsung ayat Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansi. Jika Al-Quran sedang dibaca, diam, dengarkan. Tentu ini umum, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Yang kedua, ada riwayat, wa idza qara'a fa ansitu. Jika imam membaca, diamlah. Ya. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka itu yang dimaksud adalah sholat sendiri atau sholatnya imam. Ya. Apa bedanya antara taklid dengan ittiba? Taklid tidak tahu dasarnya. Adapun ittiba tahu dasarnya. Ya. Ittiba tahu dasarnya. Kita mengikuti hujahnya Imam Syafi'i bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tapi masih mengakui bahwa sholat itu wajib maka dia dosa yang sangat besar tapi belum kafir. Ya, kita ikuti pendapat Imam Syafi'i dan tahu hujahnya, hujahnya ini. Ini ittiba. Tapi kalau kita ya ikut saja, ini taklid. Beda ya. Bagaimana kalau ada teman kita yang berhutang pada kita, lalu dia melupakannya? Bagaimana sikap terbaik kita? Apakah kita membebaskan atau bagaimana? Membebaskan tidak wajib, tapi kebaikan yang sangat besar. Kalau antum sekiranya perlu dengan uang itu, ya, dan dia sanggup membayar, ya ingatkan. Ingatkan. Ya, mengingatkan seperti itu tentu hak. Ya, jangan ada sungkan, malu, karena ini hak. Ya. Diingatkan, ya. Apa kamu tidak ingat bahwa kamu pernah hutang saya sekian? Maka kalau memang perlu dan ini perintah langsung di akhir surat Al-Baqarah ya, surat yang ayat yang terpanjang itu tentang wajibnya menulis ditulis hutang piutang itu sunnah ini dengan mentang-mentang sama ikhwan sama ini tulis ini sunnah tulis. Tentang darah ada fatwa dari Lajnah Daimah dari kibar ulama dan yang lainnya boleh karena tidak membinasakan badan kita, tidak menyakiti badan kita. Ya kalau toh sakit pusing-pusing sedikit ya itu wajar. Adapun ginjal, mata ini sudah takalluf. Tentu menyakiti diri kita sendiri, enggak boleh. Baik kita masih hidup atau sudah mati. Karena menyakiti jasad kan tidak, yang sudah mati kan tidak boleh. Haram. Ya. Apa yang dilakukan manusia saat dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang? Apakah tidak mungkin saling lihat? Iya. Saling lihat betul. Melihat semua. Ya. Dan ini pertanyaan Aisyah, pertanyaan yang dijawab oleh Nabi, iya saling melihat, tetapi tidak ada syahwat, tidak ada rangsangan, tidak ada malu. Karena apa? Karena saking takutnya hari saking menakjubkan, menakutkan hari itu. Ya, tidak ada iseng lihat, enggak ada. Ya, enggak ada seperti itu, enggak ada. Ya, saking takutnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan hari itu tidak ada yang bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Bayangkan, berbicara kau tidak bisa. Ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tidak memakai alas kaki, itu keadaan kita nanti. Ya, setelah kita dibangkitkan dari kubur. Jadi itu berlangsung selama sekian tahun. Ya, sekian tahun. Dan Nabi mengatakan, Allah hari itu marah. Belum pernah Allah semarah hari itu. Murka, belum pernah semurka hari itu. Ya. Nasallahu. Ya. Allah Allah, Nabi menyatakan seperti itu. Setelah itu. Setelah telanjang. Ya, setelah telanjang nanti diberi pakaian. Nah, siapa yang pertama kali diberi pakaian? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ah, berarti satu kasih pakaian terus termasuk yang mati dalam keadaan Firaun. Dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang Firaun sambil mengucapkan labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, bertalbiyah. Ya. Terus bagian riwayat mati syahid dengan pakaian yang penuh dengan darah. Ini setelah panjang. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan itu perkecualian, kekhususan. Apa hukum salat Id? Pendapat yang rajih tidak wajib. Ya. Syekh Salim, penulis kitab yang sedang kita baca ini, di sebagian tulisannya beliau mengatakan wajib. Ya. Tetapi pendapat ini tidak kuat, ya. Karena Nabi jelas mengatakan kepada seseorang yang baru saja masuk Islam, ya, untuk melaksanakan sholat lima waktu, kemudian dia bertanya lagi, hanya itu ya Rasul, hanya itu, berarti hanya itu. Illa antatawwa syai'an, kecuali kalau engkau mau bertatawwa menambah sholat sunnah. Berarti selain yang lima waktu ini tidak wajib. Ya. Apakah selain takbiratul ihram tidak disertai gerakan tangan mengangkat kedua tangan? Iya, ini pendapat yang kuat bahwa tidak mengangkat tangan dalam takbir yang 7 kali, yang 5 kali di rakaat pertama, kedua, kecuali takbir yang pertama, takbiratul ihram. Begitu juga salat mayat, ya. Tapi tentang khilaf ini ada. Bagaimana cara kita menyikapi khilafiyah ulama yang membuat kesan manhaj salaf berpecah hanya karena perbedaan sesuatu yang tidak ada nasnya? Sebagai thalabul ilmi, apa sikap terbaik kita? Inilah justru salaf menjadikan kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Maka siapapun dia bisa benar, bisa salah. Tentu kita ta'zim, tentu kita ikram, tentu kita memuliakan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi mereka semua manusia, bisa benar, bisa salah. Dan boleh kita mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i keliru, ya, mengatakan siapa yang memakan daging unta disuruh wudu lagi. Ya, hadis ini belum sampai kepada beliau. Dan wajar, beliau manusia, tidak semua ilmu sampai kepada beliau. Kita katakan dalam hal ini beliau salah. Begitu juga Imam Malik mengatakan tidak ada puasa 6 hari bulan Syawal. Tentu hadis itu yang sahih dari kaum muslim belum sampai kepada beliau. Wajar. Ya. Terus seperti itu. Siapapun dia. Maka Ibnu Mas'ud marah, Ibnu Abbas marah ketika sebagian tabi'in mengatakan tidak ada haji tamattu. Karena apa? Ini kata Abu Bakar, kata Umar, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Ibnu Mas'ud, barangkali kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar dan Umar. Aku katakan ini kata Allah, kata Rasul. Kalian jawab, kata Abu Bakar, kata Umar. Ya, dalam hal ini Abu Bakar dan Umar keliru memang. Dia mengatakan tidak ada haji tamattu atau tidak utama gitu. Pendapat yang rajih, Ibnu Mas'ud mengatakan berdasarkan sabda Nabi, perintah langsung dari Nabi kepada orang yang membawa hewan haji untuk bertamattu. Ya, umrah dulu, selesai baru haji. Begitu ya. Abu Bakar dan Umar saja bisa ditentang ketika keliru karena memang manusia biasa, bukan Nabi. Tidak maksum, apalagi yang dibawa beliau berdua. Ya. Apakah sholat iftitah tahajud sama dengan sholat sunnah ba'diyah isya? Sholat iftitah ini hanya sifatnya saja. Bahwa Nabi mengatakan kalau engkau mau sholat tahajud, maka dahuluilah dengan dua rakaat yang ringan. Nah, ini sering disebut oleh para ahli fikih dengan sholat iftitah, pembukaan. Sebetulnya ya tetap saja sholat tahajud, bukan ba'diyah isya. Ya, cuman ringan. Kalau mau panjang, nah setelah itu. Apakah yang dimaksud dengan sebaik-baik sholat sunat adalah sholatnya Nabi Daud? Iya, iya. Maksudnya sholat malam, ya. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat malam. Ya, Nabi Daud sebaik-baik puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Sebaik-baik sholat sholat Nabi Daud, ya. Tidur, separuh sholat. Apakah membaca Al-Quran secara bergiliran atau bersama-sama dalam rangka belajar termasuk bid'ah? Untuk belajar ada kekhususan. Untuk belajar ada sesuatu yang dibolehkan. Misal Nabi ketika mengajari para sahabat, maka dengan cara membaca zikir wirid keras, jahal, agar para sahabat dengar begini cara zikir, cara wirid. Setelah pada tahu, ya sudah. Kembali kepada akhir surat Al-A'raf ini. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah dengan suara rendah. Buktinya apa? Ibnu Abbas mengatakan kuntu dulu aku. Kata Ibn Abbas masih kecil, belum sholat. Dulu aku tahu orang-orang selesai sholat, Nabi selesai sholat, itu aku mendengar mereka baca tasbih, tahmid, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, keras. Tapi apa perkataan Ibn Abbas ini? Dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Berarti hanya mungkin beberapa bulan Nabi ajarkan seperti ini. Ya? Berarti untuk belajar Al-Quran, biar anak-anak menghafalkannya gampang, boleh beramai-ramai. Ya, agar bisa dihafal. Ya. Tapi kalau sudah tahu, tentu tidak boleh seperti itu. Kelak pada hari kiamat, seluruh manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam hal ini, apakah juga termasuk para nabi dan rasul beserta sahabat-sahabatnya? Sudah dijawab? Sudah, ya. Termasuk. Maka disebutkan oleh Nabi yang pertama kali diberi pakaian siapa? Nabi Ibrahim, berarti tadinya Nabi Ibrahim telanjang pula, semuanya telanjang, laki perempuan, dan nggak usah dibayangin, ya, nggak usah dibayangin, ya, itu hari yang sangat besar dan tidak mungkin orang akan memperhatikan sesuatu karena apa? Saking takutnya kepada Allah. Bagaimana ukuran mampu menikah bagi seorang ikhwan? Apakah juga berlaku bagi akhwat? Akhwat tentu tidak perlu punya duit, ya. Karena nafkah keluarga, bayar listrik, bayar telepon, makan uang belanja, ya, itu yang kewajiban siapa? Suami. Istri tidak. Ya, maka ya tentu materi, ya. Bagaimana ilmu gampang? Ilmu gampang, ya. Insyaallah sambil nikah, ya, sambil nikah, sambil cari ilmu. tadi dikatakan bahwa kaum Hizbiyyin Haraki mengedepankan gerakan-gerakan untuk melawan Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Bukankah ini adalah memang musuh umat Islam yang harus diperangi? Betul. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapakah kaum muslimin yang mampu membantai orang Yahudi? Jawab. Para sahabat. Bertekuk lutut Yahudi di hadapan sahabat. Ya, dibantai. Dibantai. Ya, Yahudi Bani Qainuqa bantai habis. Ya, sampai yang laki-laki dewasa ya, perempuan tidak, anak-anak tidak. Orang-orang jumbo juga tidak. Nah, lalu kan ada orang yang ini dewasa apa anak-anak? Dewasa apa anak-anak? Ah, maka dibuka celananya. Dilihat sudah keluar bulu kemaluan apa tidak. Ketika ada, dipenggal lehernya. Ya, penggalnya betapa rendahnya Yahudi hari itu. Di hadapan siapa? Sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Siapa yang mengalahkan Yahudi? Sahabat. Nah, kita akan mengalahkan Yahudi kalau kita sama seperti sahabat. Kalau kita mengikuti manhaj sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana yang dikedepankan oleh sahabat? Ilmu, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan bikin gerakan ini dan itu. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana sahabat berat sekali dengan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian lakukan dan apapun yang kalian sembunyikan di hati, maka Allah akan bikin perhitungan. Berat sahabat dengan ayat ini. Karena apa? Karena hati manusia tidak mungkin kita bisa menguasai. Tidak mungkin hati itu selalu baik. Maka para sahabat berlutut di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Nabi, untuk tidak zina, untuk tidak minum khamr, untuk selalu sholat, insya Allah kami bisa. Tapi untuk menjaga bahwa hati kami selalu bersih, tidak ada pikiran kotor dan seterusnya, kami tidak sanggup, ya Nabi. Apa kata Nabi? Apakah kalian akan ucapkan seperti ucapan Yahudi dan Nasrani? Sami'na wa athayna. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Ucapkan saja oleh kalian. Sami'na wa ata'na. Lihat. Para sahabat begitu Nabi mengucapkan seperti itu. Serempak para sahabat mengucapkan. Sami'na wa ata'na. Iya, kami dengar, kami taat. Walaupun berat. Walaupun berat ini manhaj sahabat. Jadi betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Di atas segala-galanya. Tidak mengedepankan ro'yu, logika, akal, nurani. Maka akibat ketaatan sahabat ini, semangat taat sahabat ini, turun ayat berikutnya menghapus hukum ayat tadi. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuan. Nah, batal, hapus, mansuh ayat tadi secara hukum, secara lafaz tidak. Inilah sahabat. Inilah sahabat. Nah, kita akan bisa mengalahkan Yahudi insyaallah taala dengan syarat mengikuti manhaj sahabat. Maka perkataan Syarabi, ya, yang didengar oleh para a'immah, para tullab, beliau bersumpah demi Allah, kalau pemuda-pemuda Palestina di sana melawan Yahudi dengan sunnah Nabi, kembali pada sunnah Nabi, taat kepada Allah dan Rasulnya, hindarkan syirik dan bid'ah, pasti Allah akan berikan kemenangan. Lihat, sumpahnya seorang alim, seorang ulama yang bermanhaj salafun salih, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, saudara-saudara kita di Palestina melawan Yahudi ini tidak dengan sunnah. Berbagai macam firqah ada di sana. Tidak dibenarkan ini. Ya, tidak saling berdakwah membenarkan firqahnya. Maka sampai hari ini Allah belum juga berikan kemenangan pada saudara-saudara kita. Ya, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali cara yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun Yahudi milik musuh kita, iya, sepakat kita semua. Tapi cara melawannya seperti apa? Ah, ini yang butuh ilmu. Ini yang butuh ilmu. Ya. Satu ayat saja barangkali cukup bagi kita. Intan surullah yansur. Allah akan tolong kalian kalau kalian tolong agama Allah. Tolong saja agama Allah. Tidak usah dilawan dulu Yahudi. Bagaimana mau melawan tank? Ya, oh, senjata berat sementara dihadapi dengan ketapel, apa lemparan, bagaimana mau berawat? Enggak usah dilawan dulu. Bagaimana tolong agama Allah? Bagaimana menolong agama Allah yang terbesar, tauhid, dakwah ila Allah, hindari syirik bid'ah, jauhi. Ini menolong agama Allah. Dengan ini Allah akan tolong. Kan seolah ucapan yang paling gampang kan, kok Allah enggak tolong pemuda-pemuda Palestina? kau dakwah salam kaum muslimin di Irak. Kenapa seolah Allah berpihak kepada Amerika? Ya, kepada Yahudi, kenapa? Jawabannya, karena kaum muslimin tidak mau menolong agama Allah. Tolonglah agama Allah. Ya, lihat Rasul dan para sahabat. Apakah langsung bikin senjata melawan Abu Jahal pula? Tidak. Tidak, tolong agama Allah dengan cara taat. Nah, setelah itu Allah akan kasih jalan. Terserah Allah jalan itu apa. Bisa dibukakan ilmu persenjataan bagi kaum muslimin. Allah mempunyai banyak jalan, tidak terhitung. Yang penting kita tolong agama Allah. Yang pertama tentu tauhid. Ya, dengan manhaj yang hak. Bagaimana dengan Al-Maqturat karangan Hasan Al-Banna, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi? Mohon dijelaskan. Banyak hadis-hadis dhaif di dalam kitab Maqturat. Bahkan di situ ada satu doa yang beliau rangkai, ya, murabithah itu dengan doa minta mati syahid dengan lafaz tentunya tidak boleh. Karena Nabi tidak mencontohkan lafaz doa minta mati syahid. Nabi hanya mengatakan man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa memohon mati syahid kepada Allah bisidqin dengan benar, ballaghahu manazilah syuhada wa imata ala firasihi, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid walaupun ternyata dia mati di atas tempat tidur. Adapun lafaznya seperti apa, Nabi tidak contohkan, maka tidak boleh kita membuat contoh lalu disebarkan kepada kaum muslimin. Ini dibikin oleh Hasan Al-Banna. Ya tentu tidak boleh. Membuat lafaz tidak boleh berarti menyaingi Nabi. Ya, bagi seorang alim, sampaikan saja hadis ini. Kalau ada yang nanya, gimana cara berdoanya? Ya masa berdoa minta enggak bisa, ya. Masa cara minta? Minta ya sudah. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan syahid. Ya Allah rizkikanlah kepada aku syahid. Sebagaimana doa Umar, ya Allah rizkikanlah kepada aku syahid di kota Rasulmu Madinah. Ya, terkabul doa ini. Gitu ya. Tidak boleh ada lafaz yang disebarkan kepada kaum muslimin kecuali lafaz kenabian. Ya, maka tidak ada kaum muslimin meneruskan lafaz-lafaz Abu Bakar, lafaz-lafaz Umar dalam doa, ya, kecuali dalam apa nasihat, fawaid, nah ini boleh. Dalam doa-doa enggak boleh. Harus lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita boleh bikin lafaz sendiri terserah kita. Ya. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan sebagainya. Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim itu satu zaman? Iya. Iya. Imam Muslim muridnya. Atau sahabatnya. Satu zaman. Satu zaman pula dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya. Guru Imam Bukhari. Yahya bin Ma'in. Ali bin Madini. Ya, Yahya bin Bukair. Ini satu zaman. Kita bersedekah mengharapkan imbalan dari Allah 10 kali lipat. Bagaimana? Bolehkah ini? Boleh. Karena ini janji Allah kan. Allah berjanji, kemudian kita ingin meraih janji Allah. Tentu boleh. Tentu boleh. Ya. Nah, hanya kita tidak boleh memastikan di dunia ini. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Seperti ceramah yang saya dengar, membayar zakat dulu di depan, bagaimana hukumnya? Ya boleh, menyegerakan zakat, bukan zakat di depan. Ya, misal jatuh haul kita bulan Syawal, lalu bulan Sya'ban sebelum Ramadan kita sudah bayarkan, nah, ini boleh, boleh. Ta'jil zakat, menyegerakan zakat, ini boleh. Ya, yang tidak boleh adalah zakat tiap bulan, jelas ini bid'ah. Solat jenazah pernahkah dilakukan di masjid pada waktu Rasulullah? Apakah bid'ah kalau dilakukan di masjid sekarang ini? Rasulullah biasa solat jenazah di musalla. Musalla yang dimaksud ini adalah tanah lapang, bukan musalla masjid kecil seperti di kita, bukan. Tapi tanah lapang. Di situ beliau biasa sholat mayit, sholat Id di situ. Ya, tidak Nabi contohkan di masjid. Nah, pertanyaan, bolehkah di masjid? Jawab boleh. Ya. Adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan barang siapa yang menyolatkan mayat di masjid maka tidak akan mendapat apa-apa, ada ucapan masyhur seperti ini. Ini yang dimaksud bukan sholatnya enggak sah, tapi tidak ada keutamaan gitu. Tidak ada keutamaan. Artinya boleh saja sholat di masjid, tapi tidak ada keutamaan. Ya, misal hujan atau becek, ya boleh dibawa ke masjid. Kalau enggak, maka ya enggak, ya di, seperti masjid kita ini harus naik. Tentu payah, maka enggak usah naik, depan sana. Diletakkan mayatnya, membujur, kelihatan kain kafannya, kemudian yang sholat di sana. Ini lebih syiah, ya. Dan enggak perlu lantai bersih dan segala macam, karena memang tidak rukuk, tidak sujud, ya. Nah, disaksikan oleh orang-orang yang lewat, ini bagus sekali, ya. Menampakkan kematian kepada orang yang masih hidup, agar ada akar, ada pengaruh di hati mereka. Ya, orang yang ada berniat untuk selingkuh, untuk zina, dia barangkali akan meredam niatnya. Niat mau korupsi, mau membunuh, barangkali akan dia batalkan begitu melihat mayat itu. Ya, maka ya, mayat secara sunnah jangan ditutup. Jadi kelihatan mayatnya itu, kelihatan kain kafannya itu, jangan ditutup. Ya. Binatang apa saja yang disunahkan untuk dibunuh dan binatang apa saja yang dilarang membunuh? Yang disunahkan ular, anjing, ya, cicak, ya, termasuk apa, kalajengking, lipan, ya, tikus. Yang dilarang semut, burung surat, ya, katak. Saya riwayat Imam Ahmad, katak dilarang dibunuh. Dan kedua jenis binatang ini otomatis haram dimakan. Enggak tahu. Adapun disuruh membunuhnya disebutkan wazak itu karena yanfuku nara Ibrahim. Dia ikut meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada di Bukhari. Ya, al-wazak. Bagaimana sebaiknya bagi seorang anak yang orang tuanya berwasiat agar hartanya dibagi rata sama jumlahnya untuk laki-laki dan perempuan? Sekarang orang tua telah meninggal dan dia menulis surat wasiat. Wasiat yang batil tidak boleh dilaksanakan. Wasiat yang hak, wasiat yang mubah, wajib dilaksanakan. Ya, kalau saya mati maka mobil yang biasa saya pakai berikan untuk masjid misalnya. Ini kan mubah, boleh, maka wajib dilaksanakan. Dengan syarat mobil itu kurang dari sepertiga, ya, atau maksimal sepertiga. Ya, wasiat yang tadi tentu batil, tidak hak, maka tidak boleh diamalkan. Nikah dengan seorang wanita ahli kitab boleh atau tidak? Boleh dengan syarat, ya. Kalau orang Kristen sekarang yang mana kitabnya bukan Injil Murni lagi, apakah bisa disebut ahli kitab? Ya, di zaman Nabi Injil masih murni apa sudah tidak murni? Sudah tidak murni. Kalau masih murni tidak akan diturunkan Al-Quran. Masih benar semua kan keyakinannya. Karena sifat Nabi turun itu membenarkan syariat Nabi sebelumnya yang sudah diacak-acak oleh orang-orang, pendeta dan pastor itu. Yang sudah dirubah oleh mereka. Yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Mereka merubah-rubah isi kitab. Begitu. Berarti Injil dan Taurat di ketika Nabi masih hidup, itu sudah batin, sudah sesat. Nah, tapi tetap saja Nabi mengatakan ahli kitab. Ahli kitab. Perempuannya ahli kitab. Dan boleh dinikahi, ya, boleh dinikahi. Itu nasihat para ulama ini bagi orang yang tinggal di misal Amerika, ya, Roma, ya, sulit cari muslimah, ya, sementara takut godaan zina, itu pantas sih. Kalau di negeri kita gimana muslimah yang belum nikah, oh bejibun, ya. Gimana mau ahli kita, ya, muslimah aja, antum pilih-pilih enggak? Yang berhijab dengan yang berhijab, antum pilih mana? Tentu pilih yang berhijab. Yang bermanhaj salaf dengan harokin, pilih mana? Ya, tentu antum pilih. Bagaimana? Oh, ini ahli kita. gitu ya. Maka secara hukum boleh, tapi harus dilihat prakteknya. Ya. Nikah sirih. Sirih. Bukan sirih. Nikah sirih barangkali ya. Itu dibolehkan apa tidak dalam syariat Islam? Secara syar'i ya, tidak ada nikah sirri. Nikah ya nikah. Nikah ya nikah. Apa itu nikah? Mengikat satu perjanjian antara laki dan perempuan. Ada wali di situ, ada saksi dua laki-laki minimal. Kemudian ada ijab kabul mau sama mau. Inilah nikah. Nikah apa? Nikah yang syar'i. Begitu. Walaupun enggak pakai pengurung, iya. Nah, biasanya orang menyebut nikah sirri. Nikah sirri itu apa? Sirri itu kan diem-diem. Ah, diem-diem karena enggak pakai penghulu, ya, tetap saja sah. Tetap saja sah. Ya. Nah, tentu disunahkan nikah ini diumumkan. Nikah ini diumumkan. Ya, jangan diam-diam. Ya. Bahkan ada walimah, berarti ini mengumumkan. Ya. Adapun nikah yang bid'ah, yang tidak sah dan itu zina adalah nikah mut'ah. Nah, ini tidak ada. Yaitu nikah untuk jangka tertentu. Nah, ini agamanya orang-orang Syiah. Untuk menarik minat para pemuda, para pemudi ya. Ini tidak ada dalam Islam, itu jelas tidak sah dan jelas zina. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.